Bismillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Tafsir As-Sa'di pada juz yang ke-30. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada surat Ad-Duha dan telah menyelesaikannya, alhamdulillah. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pada surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Inshirah atau juga dengan surat Asy-Syarahu atau juga dinamakan dengan surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-irtibat atau hubungan di antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Inshirah adalah di antaranya adalah Sahibul Adwa'il Bayan. Beliau menyebutkan bahwasanya di dalam surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarhu atau Alam Nashrah atau Al-Inshirah, di dalam kedua ayat ini Allah sama-sama menyebutkan, menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan kesempurnaan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan di antara keduanya, di antaranya adalah itu. Bahwasanya Allah menyebutkan di dalam dua surat ini bahwa Allah telah memberikan kesempurnaan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ad-Duha kita dapati bagaimana Allah menyebutkan, mengingatkan Rasulullah tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia, yaitu Allah, mendapatimu dalam keadaan yatim kemudian melindunginya, melindungimu. "Wa wajadaka dhalan fahada." Dan Allah mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui. Fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatimu dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, kemudian Allah mencukupimu. Ini di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ad-Duha. Dan di dalam surat yang akan kita baca, yaitu surat Al-Inshirah atau Asy-Syarhu, di sini juga disebutkan beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala, tafsiru surati Alam Nashrah laka sadrak wa hiya makiyyatun, yaitu tafsir surat Alam Nashrah laka sadrak wa hiya makiyyatun, dan surat ini, yaitu surat Asy-Syarhu, termasuk di antara surat-surat yang makiyyah, surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini salah satu definisi dari makiyyah. Dan surat ini terdiri dari 8 ayat, sangat ringkas ya, mungkin sebagian antum sudah menghafalnya. Semoga dengan kita membaca tafsirnya bisa lebih menguatkan, ya, lebih memahami makna dalam yang terkandung di dalam surat Asy-Syarhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, dan kami telah menghilangkan darimu wizrok, yaitu bebanmu. Ini adalah hitobnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al us wa rafa'na laka dzikrak, atau allazi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan untukmu, yaitu penyebutanmu, yaitu penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditinggikan penyebutannya. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam atau di dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, di dalam kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, dan jika engkau telah selesai, yaitu selesai dari mengerjakan amalan-amalan, maka fansab, kerjakanlah amalan yang lainnya. Wa ila rabbika faraghab, dan kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Maka ini adalah isi dari surat Asy-Syarhu. Antum bisa nanti ada yang nyebut surat Al-Insyirah, ada surat Asy-Syarhu, ada juga yang di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala dengan surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Ini maknanya sama. Maka beliau rahimahullah taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yaqulu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mumtanan ala rasulih, yaitu menyebutkan kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia atas rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, makna dari alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, ain wasi'uhu li syara'il din wa da'wati ila Allah, yaitu kami melapangkan, meluaskan hatimu atau dadamu untuk menerima syariat Islam dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Wal ittisafi bi makarimil akhlaq, dan agar kamu atau dan agar berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wal iqbali 'alal akhirah, dan bersegera di dalam menuju akhirat. Wa tashhili al khairati falam yakun dayyiqan harajan la yakadu yanqadu li khairin wa la takadu tajiduhu munbasitan. Itu Allah di sini disebutkan oleh beliau meluaskan dada atau hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima syariat Islam, meluaskan hati dadanya ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga agar beliau bersegera menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala, memudahkan beliau di dalam melakukan berbagai kebaikan, dan hatinya tidak menjadi sempit dan berat. Ini makna dari ayat yang pertama dari surat Asy-Syarhu, yaitu Allah meluaskan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima syariat Islam, kemudian mendakwahkannya, kemudian juga agak berakhlak dengan akhlak yang mulia, bersegera di dalam beramal untuk menuju akhirat, demikian juga kemudahan dari Allah untuk melakukan berbagai kebaikan. Wadana angka wizrok, dan kami hilangkan atau kami angkat darimu, yaitu ya Muhammad, wizrok, yaitu bebanmu. Kita bagaimana mengetahui dakwah Rasulullah ketika di Makkah, ya. Begitu juga ketika beliau di Taif, demikian juga ketika beliau di Madinah dengan adanya orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, wa wada'na 'anka wizrak, maka kami angkat darimu wahai Muhammad wizrak, bebanmu. ay dzambaka allazi anqad ay athqala, yaitu kami angkat darimu dosamu, allazi anqada, yang membebani, azhraq, yaitu punggungmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhir, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa rafa, ini makna dari allazi anqadha dhahrak. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan untukmu sebutanmu. Jadi ketika Rasulullah disebut dalam keadaan posisi yang tinggi, ya. Dimaksud ayat ini bahwasanya wa rafa'na laka dzikrak, yaitu ketika Rasulullah disebut dalam posisi yang tinggi, ya. Nama beliau ditinggikan setelah Allah Subhanahu wa taala. A'laina qadraka, yaitu kami meninggikan kedudukanmu. Wa ja'alna laka as-sana'a al-hasana al-'ali, yaitu kami jadikan untukmu pujian yang baik dan tinggi. Alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi, yang belum pernah sampai seorang pun dari kalangan makhluk pada kedudukan tersebut. Fala yuzkarullah illa dzukira ma'ahu rasulihi, maka tidak disebut Allah subhanahu wa ta'ala kecuali disebut bersamanya rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan, di sini disebutkan oleh contohnya oleh beliau apa saja kedudukan tersebut atau keadaan tersebut. Ketika nama Allah disebut, maka di sana nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Dan ini hanya yang mendapati kedudukan ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka di kama fidhukhuli fil Islam, sebagaimana ketika orang itu masuk Islam, yaitu dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini salah satunya. Maka tidak bisa orang masuk Islam hanya dengan mengucapkan salah satu syahadat, ya. Salah satu harus dua-duanya. Maka di sini Allah meninggikan kedudukan Rasulullah ketika disebut, yaitu salah satunya ketika orang memasuki Islam, maka nama Rasulullah disebut setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian wa fil adzan, di dalam azan, ya. Kita dengar di dalam azan setelah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, maka disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal iqamati, demikian pula di dalam iqamah, ya. Disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Senantiasa ketika nama Allah disebutkan, maka nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan. Demikian juga wal khutabi, di dalam khutbah-khutbah. Wa ghairi dzalika minal umuri allati a'lahu Allahu biha dzikra rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam perkara-perkara yang lainnya, ya Allah subhanahu wa ta'ala dengannya tinggikan penyebutan nama rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna dari wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untukmu penyebutanmu, ya. Yaitu ketika di sini disebutkan tidaklah nama Allah subhanahu wa ta'ala itu disebutkan kecuali disebutkan pula bersamanya, bersama nama Allah tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula walahu fi qulubi ummatihi minal mahabbah wal ijlal wa ta'zim ma laysa li ahadin ghairahu. Demikian pula Rasulullah ini memiliki kedudukan yang tinggi di hati umatnya, mendapatkan kecintaan dari umatnya, al mahabbah wal ijlal, demikian juga penghormatan dari umatnya, wa ta'zim, demikian juga pengagungan dari umatnya, ma laisa li ahadin ghairuhu, yang ini tidak terjadi pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajazahu Allahu an ummatihi afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi, maka semoga Allah membalas beliau sallallahu alaihi wasallam atas jasanya terhadap umatnya dengan sebaik-baik balasan atas seorang nabi yang berjasa kepada umatnya. Nah, ini adalah makna ayat yang ketiga, yaitu warofa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu sebutanmu, yaitu penyebutanmu, yaitu tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala disebut kecuali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ juga disebutkan. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka ayat ini hendaknya menjadikan kita optimis ya, menghadapi kehidupan betapapun beratnya, apapun cobaannya, pasti ada kemudahan di situ. Ini sudah sunnatullah disebutkan di sini. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini di dalam kitab tafsirnya, beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lan yaghliba usrun yusraini, tidak akan mengalahkan usrun, satu kesulitan tidak akan mengalahkan yusraini, dua kemudahan. Ketika menjelaskan ayat ini, antum perhatikan ayatnya, inna ma'al usri yusra, atau fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Antum perhatikan di situ disebutkan ya, yang ada Al-Qur'an, mungkin antum bisa perhatikan ya, bisa biar bisa faham ya. Fa inna ma'al usri yusra. Di situ ada kata al-usru, iya. Juga ada kata yusra. Demikian pula dalam ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Sehingga di sini disebutkan al-usra dua kali, al-yusra atau yusra dua kali, iya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, lan yaghliba usrun yusraini, satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kesulitan. Bagaimana bisa? Ya, di sini disebutkan dua kok dikatakan satu, ya. Kesulitan dikatakan dua, ya, dalam ayat yang sebelumnya juga dengan ayat yang setelahnya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya kata al-usru, nanti juga disebutkan oleh beliau di sini bahwasanya kata al-usru di situ hakikatnya itu disebutkan satu kali, iya. Secara makna itu disebutkan secara satu kali. Menurut ahli balaghah bahwasanya itu disebutkan hanya satu kali, iya. Antum perhatikan pada kata al-usra itu menggunakan alif wa lam, iya. Di situ ada alif wa lam. Inna fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, alif wa lam di situ menunjukkan li ahdi dzikri, yaitu kata yang sebelumnya ini, kata yang kedua ini sebelumnya sudah diulang. Al-usru yang pertama dengan al-usru yang kedua ini hakikatnya satu. Satu kesulitan. Bukan dua. Satu kesulitan. Yaitu al-usru yang pertama kembali kepada al-usru yang kedua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini disebutkan dua kali tetapi sebetulnya satu kali. Yang pertama ini kembali kepada yang kedua. Adapun yusron, antum perhatikan di situ, secara kaidah di situ disebutkan dua kali, ya. Dalam keadaan tidak ada alif walamnya, dalam keadaan nakirah. Nah, sesuatu yang nakirah disebutkan dalam sebuah kalimat dua kali ini maknanya berbeda, tidak sama, ya. Nah, ini. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa inna lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan ini tidak bisa mengalahkan dua kesulitan, ya. Anda perhatikan di situ ayatnya, ya. Al-usru di situ dia menggunakan alif walam, ya, alif walam ma'rifah disebutkan di oleh ahlul balaghah bahwasanya itu adalah alif walam li ahdi li dzikri, ya. Jadi di situ sebetulnya sudah disebutkan pada kali yang pertama, diulang pada kali yang kedua, tapi maknanya satu tetap, ya. Nah, ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala bisyaratin 'azimatun. Ini adalah kabar gembira yang sangat besar. Annahu kullama wujida 'usrun wa su'ubatun, yaitu tatkala didapatkan kesulitan, fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu. Maka kemudahan itu akan senantiasa menemani kesulitan. Apabila ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Hatta law dakhala al-usru hujra dabbin, sampai kalau kesulitan itu masuk pada lubang dab, ya. Antum tahu dab, ya. Dab ini sejenis biawak tapi bukan biawak, ya. Dia hidupnya di gurun dan memiliki sifat yang sangat berbeda dengan biawak yang biasa kita temukan di tempat kita, ya. Dan secara hukum juga berbeda keduanya. Nah, ini kalau satu kesulitan ini masuk pada lubang dob, ya. La dakhala alaihi yusru fa akhrajahu, maka akan masuk pada lubang tersebut, pada lubang dob tersebut, kemudahan. Fa akhrajahu, maka sampai mengeluarkan al-usru tersebut dari lubang dob tersebut. Antum perhatikan bagaimana, ya, penjelasan beliau rahimahullah taala tentang mulazamatun atau mulazimun al-yusra atau al-usru dengan al-yusra. Di situ ada kesulitan, di situ ada kemudahan, ya, pasti ini, ya. Kama qala ta'ala sayaj'alullahu ba'da usri yusra, ya, kelak Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kelapangan ada kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini perhatikan bagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, sehingga sebagai seorang muslim hendaknya optimis, iya, menghadapi kesulitan hidup, ya, sebentar, iya, di situ ada kesulitan, insyaallah di situ ada kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, wa ta'rif al-usri, penyebutan al-usri atau al-usru di dalam ayat tadi, ya, antum nanti bisa perhatikan di dalam Al-Quran, penyebutan al-usru secara ma'rifah, ya, ini tandanya dengan alif walam, ya, salah satunya di dalam ayat ini, fa inna ma'al usri ada alif walamnya, al-usri, ini penyebutan dengan ma'rifah. Fil ayataini, di dalam dua ayat di atas, yadullu ala annahu wahidun, ini menunjukkan kalau hakikatnya adalah satu, maksudnya satu kesulitan, ya. Kemudian beliau menyebut watan kiri yusra, dan penyebutan al yusra atau al yusru secara nakirah, ya, dengan tanwin di situ, yusron, Yadullu ala tikrarihi, ini menunjukkan pada bentuk pengulangan. Bahwasanya di situ ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Disebutkan kemudahan dengan dua kali, sehingga disebutkan falan yaghliba usrun yusraini, sehingga satu kesulitan itu tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Wa fi ta'rifihi bil alifi wal lam addalatu 'alal istighraqi wal 'umumi yadullu 'ala anna kulla 'usrin in wa in balagha min as-su'ubah ma balagha fa innahu fi akhiri at-taysir mulazimun lahu. Dan alif wal lam pada kata al-usru addalatu 'alal istighraqi wal 'umum, ini menunjukkan atas menyeluruh dan secara umum menunjukkan bahwa setiap kesulitan, wa in balagha min as-su'ubah ma balagha, sampai puncak kesulitan, kesulitan yang betul-betul sulit, fa innahu fi akhiri, maka sesungguhnya di akhirnya at-taisir, itu ada kemudahan. Ini ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mulazimun lahu, yang menemani kesulitan tersebut. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita yakini bahwasanya di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini sudah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun sulitnya itu, di sini disebutkan oleh beliau rahimahu taala, betapapun sulitnya itu sampai puncak kesulitan yang ada, maka di akhirnya ini mesti ada kemudahan. Karena mulazimun lahu, al-yusru ini, kemudahan ini senantiasa menemani kesulitan. Kemudian summa amarallahu rasulahu aslan wal mu'minina taba'an bisyukrihi wal qiyami biwajibi ni'amihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya secara asal, di sini disebutkan aslan ya, karena aslan perintah di dalam Al-Qur'an, secara asal ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taba'an li ummatihi, maka wal mu'minin taba'an, dan kaum mukminin mengikuti. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk bertakwa, untuk melakukan ibadah, maka min babil aula umatnya ini lebih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyukrihi wal qiyami biwajibi ni'amihi, yaitu dengan bersyukur dan menegakkan berbagai kewajiban dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Faqala, kemudian Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Ini ayat yang ketujuh, ya. Fa idza faraghta fansab, jika engkau telah selesai, yaitu selesai melakukan satu amalan, satu pekerjaan, fansab, maka kerjakanlah amalan yang lainnya. Ai idza tafaraghta min asghalika, yaitu jika engkau telah selesai dari segala kesibukanmu, walam yabqa fi qalbika ma ya'uquh fajtahid fil ibadah wad du'a, maka ketika telah selesai dari kesibukan dan tidak tersisa di hatimu yang menghalanginya, maka bersungguh-sungguhlah di dalam ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir disebutkan, wa ila rabbika farghab wa ila rabbika wahdah, yaitu hanya kepada Rabbmu, yaitu kepada Allah, farghab, yaitu berharap. Ini adalah ibadah, sehingga harus diserahkan kepada Allah saja. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah kamu harusnya berharap. Ai'azim ar-raghbah fi ijabati du'a. Nah, ini antum perhatikan di sini ada dua tafsiran ayat ini. Ayat yang terakhir, wa ila rabbika ay wahdah farghab, makna yang pertama adalah a'zim ar-raghbata fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatika, yaitu besarkanlah, agungkanlah harapanmu itu kepada Allah, fi ijabati du'aika, di dalam agar Allah Subhanahu wa taala menerima doamu dan menerima ibadahmu. Wa la takunu mimman idza faraghu wa tafarraghu laibu wa aradu an rabbihim wa an dzikrihi fatakuna minal khasirin, Dan janganlah kamu menjadi orang yang ketika dia telah selesai beramal, dia malah la'ibu, bermain-main. Wa'aradu, dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'an zikirhi, dan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakuna minal khasirin, maka mereka ini menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Tidak bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi orang-orang yang merugi. Ini makna yang pertama. Ya. Kemudian beliau menyebutkan makna yang kedua. Waqad qila, dan juga pendapat yang lainnya. Inna makna qawlihi, sesungguhnya makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha faragta minas sholati wa akmaltaha. Maksudnya di sini fa'idha faragta fansab adalah jika engkau telah selesai dari sholatmu dan menyempurnakannya. Fansab fi du'a, maka berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah kamu berharap di dalam permintaan dan permohonan. Ini makna yang kedua. Wastadalla man qala bihadzal qawli, dan para ulama yang mereka berpendapat dengan pendapat ini, yaitu fa'idha faragta fansab, maknanya fa'idha faragta minas sholati wa akmaltaha. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini dijadikan sebagai dalil, ayat ini dijadikan sebagai dalil ala masyru'iyati du'a wa zikri aqibas salawatil maktubati. Ini menjadikan dalil disyariatkannya berdoa dan berzikir di akhir sholat lima waktu. Wallahu a'lam bidzalika, wallahu a'lam dengan pendapat ini. Tamat walillahil hamd. Demikian telah selesai tafsir surat Al-Insyirah. Wallahu a'lam. Walillahil hamd, dan segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah dua rangkaian surat, ya, yang menjelaskan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan membacanya kita bisa lebih meresapi dan memaknai apa yang kita hafal, ya, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita cukupkan pertemuan pada malam ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada surat At-Tin biiznillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.